Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarramun wal-mukarramat, hadirin wal-hadirat yang saya muliakan, adik-adikku, anak-anakku remaja yang saya banggakan dan yang saya cintai, pada kesempatan ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam, saya makmum di belakang beliau mualif solawat wahidiyah radhiyallahu anhu, dengan harapan nggih muga-muga pertemuan kita pada siang hari ini dalam pengajian ini benar-benar bermanfaat. Karena bentuk pengajian, bentuk ilmu apapun, kalau tidak ada manfaat, berarti kita mengalami rugi, mengalami kehancuran, hadirin dan hadirat. Ya, walaupun gak ada istilah guru di sini, karena si ngaji ya temene dhewe, koncone dhewe, ya padha ae karena kelebihane. Semoga diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pengajian yang lalu telah disinggung, kita dihidupkan oleh Allah di bumi ini. Sudah menjadi janji Allah. Wa idz qala lil malaikati wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iki janjine Gusti Allah. Nah, karena kita dijadikan hamba, khalifah, wakil Allah di muka bumi, berarti kita akan sibuk dengan kehidupan. Jadi ini dari sifat basyariah. Sifat manusia itu mesti sibuk di dunia, sibuk bekerja, sibuk untuk kepentingan pribadi, sibuk dengan keinginan sendiri. Karena sibuk ada kalanya bahagia, ada kalanya menderita, ada kalanya sukses, dan ada kalanya gagal. Karena kita adalah khalifah di muka bumi, berarti kita ini hidup di dunia, berkelimang dengan dunia, berhadapan dengan dunia, menginginkan dunia, menginginkan semua yang indah dan yang enak di muka bumi ini. Jadi manusia yang normal itu tidak ada yang tidak ingin enak. Manusia yang normal uraun sing kepingin ciloko mboten enten, mesti ingin bahagia di dunia. Hidup sekali harus bahagia. Hidup sekali harus sukses. Itu dunia. Karena kita khalifatullah fil ardi. Tapi ya itu tadi, hadirin wal hadirat, ya maaf, dunia. Dunia, ingat, ini kalau dikejar dia lari. Tolong perhatikan, kalau dunia semakin dikejar dia lari. Kalau kita diam, dia berhenti. Bagaikan fata morgana nampak besar di muka kita. Cita-cita, cita-cita, keinginan-keinginan dunia. Kalau kita kejar, dia lari. Meninggalkan kubangan-kubangan kotor. Sehingga kita tidak tahu terjerumus ke dalamnya. Nampak indah, nampak bahagia. Tapi kotor kita dengan dunia itu. Tapi kalau kita diam, dia berhenti. Mempesona hati kita. Sehingga kita tidak kuat untuk mengejar kembali. Mengejar kembali. Itulah dunia. Mulanya dalam filsafat kehidupan, tolong diperhatikan. Orang Jawa ini mempunyai tiga filsafat. Bapak, ibu, sebagai orang yang ingin sukses, ingat. Tiga filsafat wong Jawa. Siji, kulon jenengan, ojo kagetan. Ini, maaf, saya mukadimai saja ini. Luru ojo gumunan, gumun itu ojo heranan. Yang nomor tiga, ojo gampang no. Niki kiat hidup, usaha untuk hidup. Hidup di dunia ini ya begitu itu, karena kita gelimang dengan dunia. Wa mal khayatu dunya la'ibun. Kata Rasulullah, kata Allah dalam surat Muhammad bahwa kehidupan di dunia itu adalah lapar mainan, sandiwara. Karena ini sandiwara la'ibun walahun itu. Karena sandiwara, orang-orang kita, mbah-mbah kita memberi resep. Karena urip monon dunyo, ini sandiwara. Kalau kamu kejar, dia lari. Tapi kalau kamu diam, dia berhenti. Karena itu sandiwara, siji ojo kagetan. Kalau ada sentakan dunia, ujian dunia, baik mengenai ekonomi, mengenai kesehatan, mengenai apapun, kowe ojo kaget. Yang dunia yang ngunuiku. Bukan tempat bahagia. Tapi tempat jebakan. Ojo kaget. Kalau kamu mengalami bencana, ojo kaget. Karena dunia la'ibun permainan. Sebentar lagi pasti akan baik lagi. Ojo kaget. Kalau kamu jatuh, ojo kaget. Sebentar lagi bangkit. La'ibun. Ini satu. Lalek wis kaya ngono aja gumunan. Gumun itu artinya heran. Dari rendah diangkat menjadi tinggi. Dari miskin menjadi kaya. Dari bodoh sekarang jadi ustaz bicara. Aja gumun. Yo ngono iku dunia. Dari gak ngerti jadi ngerti. Dari ndak punya tamu akeh tamune. Banyak orang yang kagum, banyak orang yang heran, banyak orang yang taat. Ojo gumun, yang nguniku dunia, semua la'ibun permainan. Kita kejebak apa tidak, hadirin wa hadirat? Kita akan terjebak toh. Kalau jatuh kaget, kalau maju gumun, heran. Ada kemajuan heran, mengapa? La'ibun walahun. Ini pengajian yang lalu saya simpulkan. Yang nomor tiga, ojo gampangan. Maksudnya ojo gampang. Ojo gampang lo urip. Walaupun dunia ini adalah la'ibun walahun, tempat sandiwara, tempat permainan, tetap harus sungguh-sungguh. Tidak boleh gampang lo. Tidak boleh menunda-nunda waktu. Ngapain kalau sekarang bisa dikerjakan? Kita nunggu hari besok. Padahal hari besok bukan milik kita. Ngapain kita menangisi dosa di hari ini, kita tunda besok saja. Padahal hari ini, ya maaf hadirin wal hadirat, masih ada kesempatan untuk melakukan. Mari kita koreksi. Mengapa kita tunda kalau hari ini mampu bermujahadah? Kok kita tunda nanti malam kita bermujahadah? Padahal nanti malam bukan waktu kita. Mungkin kita sudah dijemput Israel dalam keadaan hari ini kosong, hadirin wal hadirat. Ojung gampang no. Ada kesempatan, kesempatan itu adalah timing yang tepat, lakukan perbuatan yang baik. Kesempatan bangun malam, kalau memang tidak ada uzur, silakan cepat ambil air wudu, munajat di hadapan Allah, lakukan sholat, lakukan mujahadah, jangan ditunda. Ini filsafat. Karena kita berhadapan dengan dunia. Karena kita dijanjiin oleh Allah, hidup kita adalah khalifah yang ada di dunia. Berarti kita menguasai dunia. Hadirin, kita sudah tahu gambaran itu. Semua itu kita kuasai. Dunia kita kuasai. Cita-cita membumbung tinggi. Tak ada orang yang ingin miskin. Semua ingin kaya. Tapi ingat, dunia yang kita hadapi ini adalah disebut al-kaun yang ada. Dan apa yang ada itu dalam pengajian yang lalu sudah saya sampaikan, al-kaunu kulluhu zulmah. Al-kaunu kulluhu zulmah. Jadi hidup kita yang punya cita-cita, yang kaya, yang hidupnya gelap, yang hidupnya miskin, yang hidupnya sakit-sakitan, yang hidupnya ini mewah, semua itu adalah gelap. Berarti permainan. La ibun. Jangan takut, jangan gampangan, jangan kagum, dan jangan, ya itu tadi disampaikan, apa itu yang dimuka tadi? Jangan kaget. Karena di dunia ini sementara, Pak. Ingat, al-kaunu kulluhu zulma. Artinya hidup di dunia ini adalah sementara, bukan temenan. Gelap tidak wujud. Ingat, ini pengajian yang lalu. Kalau gitu yang wujud apa? Zuhurul haqqi fihi. Jadi yang nampak itu, yang wujud, yang hakiki, yang benar adalah Allah di dalamnya. Yang dimaksud ini adalah Allah di dalamnya. Dunia yang demikian ini kita beratnya bukan main itu. Jangan sampai hatimu kaget dengan keadaan dunia. Kalau lahir boleh dengan perhitungan matang. Wah kok begini. Lahir boleh mengatakan, wah ini untung, ini rugi. Tapi hati jangan terpengaruh. Ojo kagetan, ojo gumunan, gumun itu heran. Dan ojo gampang loh. Karena itu adalah permainan. Yang penting harus sungguh-sungguh. Karena dunia adalah tempat berpijak, bukan tempat untuk bernaung. Berpijak berarti kita melangkah, pasti akan kita tinggal langkah kita. Ibarat kita melangkah, pasti kita akan melangkah, melangkah, melangkah sampai pada tujuan. Itu namanya al-kaunu kulluhu zulmah. Gimana hadirin? Sebelum kita teruskan pengajian, kita akan terjebak situ toh? Satu sisi kita maju, kita akan terjebak dengan kemajuan itu. Kita bangga, kagum dengan kemajuan itu. Ojo gumunan, ojo heran, ojo bangga dengan kemajuanmu. Ingat, sebentar lagi kemajuanmu itu akan meninggalkan kau, atau kau yang mati meninggalkan kemajuan itu. Ojo gumun, ojo heran dengan keadaan. Ujian apapun, hadirin wal hadirat. Baik itu yang enak, ujian yang di atas, ataupun ujian yang ambruk di dalam lemah tanah, sama hakikatnya. Itu adalah tes-tesan dari Allah. Sejauh itu kau ingat aku apa tidak? Sejauh itu kau bersandar kepada aku apa tidak? Padahal itu adalah al-kaun. Ujian itu adalah makhluk al-kaun. Dan ujian yang kita terima adalah kulluhu zulmah. Semua tidak ada. Gelap berarti tidak ada. Ngapain kita terpengaruh? Silakan akal kita menangis. Mata kita menangis berlinang air mata. Tapi hati, alangkah tidak pantasnya barang yang laibun, barang yang permainan, barang yang tipuan, kok kita tangisi? Aneh manusia. Aneh. Aneh sekali kehidupan ini. Padahal yang hakiki adalah kita hidup di sisi Allah. Satu detik umur dipertanggungjawabkan. Sambil merangkak di alam mahsyar ditanya oleh Allah. Umurmu kau buat apa? Kau kuberi dunia untuk apa? Ilmumu untuk apa? Yang hakiki kita tidak pernah nangis. Sedangkan yang permainan kita tangisi bagaikan anak kecil belaka. Subhanallah. Hati apa ini saya ini hadirin wal hadirat? Hati apa? Kita tertipu terus sampai sekarang. Tidak nyadari. Yang kita tangisi adalah fata morgana. Yang kita cari adalah bayangan yang tidak ada. Manusia tertipu. Saya tertipu. Khususnya saya tertipu. Hidup tiada arti. Hidup adalah sia-sia. Al-kaunu kulluhu zulma. Kita cari, kita pertuhankan, dan kita rangkul tidak pernah lepas, dan pasti akan lepas. Hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu dalam dawuh selanjutnya ini didawuhkan, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Ini dawuh selanjutnya. Jadi mimma yadulluka ini ada, yaitu ala wujudi kohri kohrihi gitu. Jadi setengah dari atanda atau setengah daripada yang menunjukkan sifat kohar kohri kohrihi, berarti kohari Gusti Allah. Apa kohar itu? Kohar itu kekuasaan, kuasa nih Gusti Allah memaksa manusia, itu kekuasaan kohar. Ya kohar, ya Qahar jala jalaluh, itu asmal. Jadi setengah Allah akan menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Apa itu? Subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Jadi setengah dari Allah menunjukkan sifat kekuasaannya. Allah itu kuasa. Nah, setengah daripada kekuasaan Allah itu ditunjukkan kepada kita. Apa yang ditunjukkan? Kalau kita ini dialing-alingi, dihijab, ditutup. Apa yang ditutup? Apa yang dihijab? Batinmu, hatimu, itu maksudnya begitu. Rohanimu, itu ditutup oleh Allah. Apa yang nutupi itu? Yaitu sesuatu yang permainan, sesuatu yang tidak wujud, sesuatu yang zulma, al-kaun, yang al-kaun itu kulluhu zulma, kaun itu al-kaun kalau wawu adalah permainan, kita tertutup dengan permainan. Jadi setengah kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada kita ini dipuntutup, ditutup oleh Allah dengan permainan-permainan hidup. Loh, ironi nih, karena kita tertutup, yang permainan kita kejar mati-matian, sedangkan namanya permainan pasti akan berakhir. Contoh, ada anak-anak bermain main dengan temannya. Ya, waktu kita kecil itu loh, hadirin, bermain buat rumah-rumahan dari tanah. Ini rumah saya. Yang kreatif, oh my, gede api. Ini ada bengkel, ini mobil saya. Yang satu, rumah saya tingkat. Ini saya punya garasi tiga, karena ini ada mobil tiga permainan. Ini kamar mandi, ini kebunnya. Asik bermain. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Padahal permainan jiwa ada batasnya. Dan pasti dipanggil oleh Allah. Yang berjiwa pasti akan kembali merasakan mati, berarti kembali kepada Tuhan. Jadi dari permainan itu kata dipanggil, terdengar azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu kita datang, ayo pulang, sudah waktunya sholat. Apa yang terjadi? Permainan kita tinggal semua. Yang punya mobil tiga kita tinggal semua. Rumah tingkat yang kita bentuk, kita tinggal semua. Kita kembali ke rumah kotor dengan permainan, apa kita bersih dengan permainan? Kalau kita kembali ke rumah dalam keadaan kotor, dilarang masuk rumah sebelum kau sucikan kakimu. Karena rumah ini sudah bersih. Kalau kamu terpaksa masuk, akan saya cambuk kamu. Akhirnya dari permainan itu hanya menghasilkan kotornya dari permainan. Lu ini hijab. Setengah daripada kekuasaan Allah kita dihijab dan terpengaruh dengan ayah ya hajabaka. Jadi di hijab. Apa itu? Bimalaisa bimaujudin ma'ahu. Di hijab ambil barang-barang sing gak wujud. Barang-barang yang menipu. Barang-barang yang permainan. Swangking kulo panjenengan kita ini asyiknya bermain. Lupa kalau ada Tuhan yang harus kita sembah. Lupa adanya Allah yang menciptakan. Lupa adanya kita harus astagfirullahaladzim. Saya kotor ya Allah. Lupa itu kita. Malah kita bangga di hadapan Allah. Saya mampu, saya kaya. Saya orang terhormat, saya pejabat. Semua di bawahku. Subhanallah. Maksudnya Allah. Hijabnya sangat halus. Tapi besar kita rasakan. Bagaimana kalau kita nanti pulang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bergelimang dengan dosa dan kotor-kotornya dunia ini. Kita kembali kepada Allah yang nampak adalah permusuhan. Kita kembali kepada Allah dengan membawa iri hati dan dengki. Kita sowan kepada Allah dengan hati yang kotor karena dunia. Terkintil-kintil dunia ini. Ya maaf mengikuti kita sampai di sisi Allah. Kalau gitu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pergilah kamu cari Tuhan selain aku. Karena kau di dunia yang kau sembah bukan aku. Yang kau sembah adalah bayangan hidupmu. Duniamu kau sembah. Kalau kamu kehilangan, kamu nangis stres sejadi-jadinya. Tapi kalau kau kehilangan aku, tidak pernah ingat aku. Kau tidak pernah menyesal. Padahal aku yang menghidupi kamu. Padahal aku yang memberi kamu semuanya. Padahal aku yang mencukupi. Kamu tidak pernah menyesal bila engkau lupa kepadaku dan kau tinggalkan aku. Subhanallah, penyesalan yang tiada arti hadirin wal hadirat. Silakan pilih. Dunia ini adalah permainan. Kita sudah terlanjur terjebak dengan kubangan dosa-dosa dunia. Saya tahu, terutama diri saya sendiri. Kapan kita kembali kepada Allah? Kapan kita fafiru ilallah, anak-anakku, adik-adikku? Apa kamu nunggu kalau neraka sudah nampak di matamu? Apa kau nunggu Israel dengan kejamnya mau mencabut nyawamu? Apa kau menunggu kalau Rasulullah datang, dia mengemengu kepadamu? Karena kau tidak tahu kalau Rasul mau menolongmu. Sebab sebelum orang-orang meninggalkan dunia ini yang penuh dengan dosa, ini Rasulullah datang dulu tuh ditanya, "Sopo iku?" Saya tidak tahu. Wis jingkrio, aku susah, aku loro, cedek. Maaf, Rasul mau nolong kita usir di hadapan kita. Padahal saat kritis mau sakaratul maut. Kalau gitu Kanjeng Nabi, la adri, saya tidak tahu sopo wong iku. Wis sampe nyingkrio aku dalam keadaan sekarat. Orang sekarat la yamutu fiha wa la yahya. Yang mana sekarat itu tidak mati, tidak hidup saking berate. Rasulullah datang, sopo iki? Malaikat tanya. Dadak kita la adri, saya tidak tahu. Wis nyingkrio, wis ojo cedek-cedek aku. Aku dalam keadaan berat. Apa yang terjadi? Rasulullah menangis meninggalkan kau. Ya umati. Tujuanku kau ya tak tolong, tak tuntun, tak talkin. Nek mati kau cek so bersih dengan nuda. Dada aku kau usir umatku menyesal Rasulullah. Sehingga kita dibiarkan mati dalam keadaan tidak punya iman. Mati bergelimang dengan dunia. Mati bergelimang dengan ranjau-ranjau yang di dunia yang kita pasang. Hadirin yang saya muliakan, ayo dalam pengajian ini kita koreksi sedalam-dalamnya ini. Ini jangan-jangan kita nanti ini koyok yo ya otomatis karena kita ini ya itu tadi yang kita cari adalah dunia. Berarti yang kita cari adalah bayangan. Ya maaf, jauh-jauh kita datang ke sini atau jauh-jauh kita kerja, yang kau cari apa? Kalau tidak lilah dan tidak bilah, itu sama saja yang kau kejar adalah bayangan. Di mana dunia kalau kita kejar pasti lari. Kalau kita alasan, wis aku tak meneng, dunia akan diam. Ece-ece kowe kabeh dengan keindahannya. Kalau gitu lari kemana kau? Ingat itu permainan, permainan. Semua hanya dikembalikan kepada Allah. Kalau dikatakan laibun, dunia itu permainan. Dunia itu sandiwara. Kalau dunia sandiwara, Allah sebagai sang sutradara. Kami, kita, saya, itu adalah pelaku-pelaku sandiwara dunia. Ora iso ngrubah nasib kula njenengan. Ora iso ngrubah critane lakon sing kula panjenengan lampahi. Yang mampu adalah Allah yang memiliki cerita. Padha karo ana critane wayang, gak iso wayang critane berubah. Sing iso ngrubah critane wayang adalah dalangnya. Yo gak ana wong iso nyerita ngrubah laku-laku sandiwara. Sinetron akan berubah lakone. Wis aku gak gelem dadi lakon, aku dadi bajingane, aku sing dadi burune, sing buru. Wis aku dadi ya yang jadi perantara ora iso. Sing iso ngrubah adalah sutradaranya Allah. Jadi yang bisa merubah nasib kita hanya satu, Allahu Akbar. Allah yang agung. Tapi kita lupa bagaimana hadir-hadir. Kita tahu Allah yang memberi rezeki, tapi kita lupa. Lesannya Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi hati kita lupa, mengo terus. Mengo, karena terhijab dengan dunia-dunia itu. Ya, ini maaf hadirin. Sejauh ini kita gimana? Makanya dungo kalau jangan gak mandi karena kalau jangan terhijab. Kita kekurangan minta pada Allah tapi tidak diberi karena Allah kau taruh di belakang hadir-hadir. Yang di muka adalah kepentinganmu dulu. Mestinya Allah di depan, kepentingan itu diserahkan. Tapi kita kan tidak kepentingan ditaruh di muka, Allah di belakang. Jadi Allah jadi budak kita. Ya Allah, saya punya kepentingan. Kau budakku. Tolong, ayo cepat kabulkan. Kan gitu toh kita hadirin-hadirat. Kepentingannya disodorkan kepada Allah. Ini Tuhan, saya punya kepentingan, saya punya hajat. Ayo cepat kabulkan. Tuhan seperti budak kita tahu ini hadir. Terlalu diri kita ini. Terlalu wis ora manfaat Allah pencipta dijadikan budak. Hei, kita kembali hadir. Mumpung ono kesempatan hidup ini. Saya tahu dosa saya banyak. Dan mungkin jenengan juga tahu bahwa dosa sampean banyak. Sedetik lupa kepada Allah, ya sedetik itu dosa. Sedetik memaksa Tuhan, ya sama saja panjang menganggap Tuhan budak kita. Gimana keadaan kita? Mulai besok lek ono di akhirat nganti diwalik kali Gusti Allah. Sira sampean melaku ono di alam mahsyar sing penuh dengan ya nun sewu cairan timah, cairan tembaga, cairan besi, tapi kepala ada di bawah. Jangan kaget karena di dunia kita senantiasa memperbudak Tuhan, bukan mempertuhan Allah, tapi memperbudak Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita kan begitu toh hadirin hadirat. Ayo kita udari kesalahan-kesalahan ini. Mumpung ono kesempatan. Saya nyadari saya penuh dosa. Saya nyadari keluarga saya adalah keluarga penuh dosa. Saya juga nyadari yang ngaji di sini banyak nangis karena gene wong dosa kadir. Saya tahu. Kalau di sini pengajian ini gene wong apik, kalau wong nangis kadir. Pasti jenengan akan tenang dan senyum karena sudah baik. Tapi banyak yang nangis karena penuh dosa. Ya itu tadi, dari pengajian tadi sudah jelas nampak kesalahan-kesalahan yang kita hadapi. Dunia kita kejar, padahal dia lari. Itu gano puas-puasnya. Terus-terusan dikejar. Alhaqumut takasum hatta yurtumul makobir. Kalau sudah mati mulut kita ini sudah dijejeli tanah dikubur, baru sadar hadirin. Kasep terlalu kita ini. Hey, mari kita bangkitkan, kita sadarkan itu. Ya sudahlah, sudah. Ya mari kita tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya moga-moga walaupun sedetik umur kita yang diberi oleh Allah itu. Pertolongan Allah yang diberikan sedetik ini sudah memadai 1000 tahun. Padahal umur kita belum sampai 1000 tahun. Umur swidak ya swidak tahun iku maksiat tok karena lupa terus. Umur 40 ya 40 tahun iku maksiat tok karena lupa terus karena Tuhan kita jadikan budak. Maka ada dawuh dalam kuliah wakidiyah. Ya insya Allah Ini dilakukan iza khaffatil inayah. Iza khaffatil inayatul ilahiyah. Abdan sorot zarrah zarrah min umrihi tuqawimul alfasana. Di kuliah waktu dia didawakan. Beliau radhiyallahu anhu mendawakan. Jadi apabila seorang hamba penuh dengan dosa, saumur-umuri maksiat, saumur-umuri lali karo Gusti Allah. Terus dia itu menangis, merintih, merasa kecil di hadapannya. Lek ngono saumur-umur aku keliru. Dia jujur mengatakan itu di hadapan Allah. Terus turun pertolongan Allah. Iza khaffatil inayatul ilahiyatu abdan sorot zarrotun min umrihi tukawimu alfasana. Jadi apabila seorang hamba ini mendapat inayah ilahiyah, ditolong karo Gusti Allah karena merendahnya hati kepada Allah, sedetik merendah, sesaat, ini tidak banyak, maka sedetik itu dari umurnya sepadan sama dengan ibadah 1000 tahun. Tukawimu alfasana. Ini. Oleh karena itu juga banyak Sayyidina Ali. Dia pernah mengatakan khairu ayyamika yaumun tashhadu fihi rabbaka. Jadi sebaik-baik harimu, sebaik-baik waktumu, sebaik-baik hari atau waktu atau detik yang kau gunakan adalah di mana detik itu kamu sadar kepada Tuhanmu. Sadar kalau kita ini rendah, sadar kalau kita ini memperalat Tuhan, sadar kalau kita ini penuh dosa. Akhirnya khuru sujadaw wa bukiya, kita tunduk, sujud, merendah, berlinangan air mata. Kata Sayyidina Ali, sebaik-baik harimu, ya itulah hari yang terbaik. Bila kau mati saat itu, dipastikan matimu dalam keadaan mati membawa iman bi husnul khotimah. Tapi ya begitu pula, sarun ayam, sarun ayamika, jadi saelek-elek detikmu, waktumu, harimu, apa? Yaumul la tashhadu fihi rabbaka. Di mana waktumu itu kau sia-siakan. Waktumu kau kejar-kejarkan untuk mencari dunia. Waktumu kau cari-cari yang bukan kebenaran. Sehingga kamu tidak bisa menghadap kepada Allah. Yaku dinamu sing elek. Lalu ngono apa gale nyambut gawe? Tidak boleh kerja. Bukan begitu. Kita kerja. Tapi ada aturan. Kerjaku hanya karena Allah. Bukan karena dunia. Aku kerja ngikuti jejaknya Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah memberi contoh kerja. Dia berangkat kerja. Berangkatnya karena Allah. Niat ibadah. Yang satu berangkatnya ngejar dunia. Padahal dunia dikejar akan lari. Bedanya itu. Jadi hadirin yang saya muliakan, silakan Anda mengejar dunia. Tapi yang jelas dunia akan lari. Tapi dikala panjenengan mengejar dunia karena ibadah, karena Allah, dunia akan diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan dunia teluk kepada kita, tapi Allah akan mendatangkan karena kita taat kepadanya. Hadirin yang saya muliakan, ya maaf, saya tidak bisa panjang lebar. Ya, semoga sekedar pengajian itu membuka mata hati kita. Saya tanya kepada hadirin wal hadirat. Andaikan saat ini ada undang-undang, wahai orang-orang yang beriman, silakan kau mati, surga menunggumu. Beranikah kau? Beranikah kita akan mati saat ini, hadirin? Yang beriman apabila undang-undang itu ada, pasti dia mau, saya mati dulu ya Allah. Karena di situ akan ada kebaikan, surga di dalam. Tapi kalau kita ditarik kali Gusti Allah, kita dikasih seperti itu, maukah? Maukah panjenengan? Saya masih belum mau. Karena saya koreksi, saya masih belum beriman, hadirin. Belum beriman. Lek ngerti nih iman, ngerti. Tapi ngetrapno iman belum, hadirin-hadirin. Saya khawatir saat-saat begini Israel teko, hadirin-hadirin. Jadi apa kita nanti, hadirin-hadirin? Wis ana dunya soro, ana akhirat soro, hadirin-hadirin. Gih, monggolah kita sadar mohon kepada Allah. mohon petunjuk, mohon untuk diberi hidayah, diberi bimbingan, kita ikut perjuangan fafirillah min yaumin hadza ila yaumil qiyamah sampai mati. Anak-anakku, adik-adikku, jangan cilik hati. Dosamu seberapa? Tolong kamu ukur. Dosamu berapa? Bila kamu pernah berani dengan ibu bapakmu, seberapa wanimu ambil wong tuamu? Khilafmu berapa? Tapi kalau kamu menemukan titik ilahiyah, inayah ilahiyah tadi, menemukan inayatil ilahiyah, sedetik pertolongan Allah datang menghapus dosa yang sekian banyak itu. Syarat siji, temui Tuhanmu, temui di dunia ini. Kalau sudah di akhirat, tidak mungkin kita bertemu dengan kasih sayangnya. Kasih sayang Allah di dunia, di akhirat adalah lanjutan di dunia. Kalau di dunia ini nemu azabnya Allah, berarti di akhirat dia nunggu azabnya, nerakanya Tuhan. Kalau di dunia ini menunggu menemukan rahman rahimnya Allah, berarti di akhirat menemukan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kecil hati. Walaupun kau dulu tidak taat, walaupun kita dulu tidak tobat, walaupun dulu kita sampai sekarang tidak pernah berbaik dengan orang tua kita, walaupun mulai kecil orang tua bapak kita kita sakiti terus sampai menderita sampai mati kalau jangan durung tobat. Jangan kecil hati. Ada kesempatan, sedetik kesempatan. Yang mana kesempatan itu tashhadu fihi rabbaka, yaitu panjang sadar kepada Allah, semuanya itu akan beres. Tapi dengan syarat, dikala kita menemukan ilahiyah, inayatul ilahiyah, tolong tanggungin ibu bapakmu. Ya Tuhan, ya Rabbi, saya punya ayah, saya punya ibu, dulu ibuku melahirkan, saya berani terus-terusan, sampai mati saya belum pernah berjasa kepada orang tuaku. Maka tolong ya Allah, ibuku ampunilah ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya. Bila perlu, apabila kau tidak berkenan mengampuni, biuk nonangku lo kemawon Gusti. Harus begitu hadirin lah hadirat. Itu baru imbas itu hadirin. Lek ora wani nanggung, ya besok dituntut lo jenengan. Ya sudahlah, mari kita mujadah. Kita upayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah. Karena diri kita yang penuh salah, penuh dosa. Apa yang saya sampaikan tadi tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mujadah, mujadah. Karena mujadah adalah sumber. Sumber yang disebut tadi adalah sumber inayatul ilahiyah. Itu mujadah, karena itu kuncinya. Lekak gel mujadah, tidak akan ada pertolongan. Mujadah terus. Sakit, mujadah. Miskin, mujadah. Kaya, mujadah. Sukses, mujadah. Hidupmu harus dihiasi mujadah. Mujadah, mujadah. Sampai mati, mujadah. Hadir-hadir. Sampai mati, mujadah. Mujadah, mujadah yang terus. Sholat bernilai mujadah. Baca Al-Quran bernilai mujadah. Puasanya bernilai mujadah. Semua harus bermujadah hadirin-hadirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Fatihah kita tujukan kepada yang dimaksud tadi, keluarga Bapak Mukhlis, Bapak Siti Purnomo dan putranya, dan keluarga Bapak Suhaif, Bapak Patopo, Ananda, Alfan dan adik Asih. Kita tujukan tuh khususnya, maaf, perjuangan ora iso mlaku tanpa agenia, tanpa wong sing mampu. Perjuangan tidak mampu tidak akan jalan tanpa orang yang sukses. Kita doakan teman kita, teman-teman kita yang ditugaskan untuk berjuang melalui dana, sukses lahir batin, barokah, tidak terkena ranju-ranju yang kami sebut tadi. Semuanya, baik itu yang ada di Pandaan Mas Anwar, Mas Siti, ataupun yang di Malang, Pak Suhaib, semuanya, termasuk kita-kita, semoga bahagia, barokah, manfaat, berjuang min yaumin hadza ila yaumil qiyamah, tetap membawa panji-panji perjuangan. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, yang tidak apal ya sayyidi ya Rasulullah mawan, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyuduti wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, Ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhat wa nafasin bi hadati ma'lumatillahi wa fuidati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyuduti wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim mabarik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqihi an turikana fi lujadi bahril wahda hatta la naru wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nadakharuka wa la naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khata bihi ilmuka wa su kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa trikni faqad dalam dua bata wa rubini wa laisa liya sayyiti siwaka wa intaruta kuntu saksun alika ya syafi al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa trikni faqad dalam dua bata wa rubini wa laisa liya sayyiti siwaka fa intaruta kuntu saksun alika ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruha wa drikni faqadulam tuwa batwa rupini wa laisa liya sayyiti siwaka fa intaruta kuntu saksun alika. Hadirin, nanti ini baca nida. Nida itu artinya memanggil. Berarti memanggil itu berarti orangnya ada di hadapan kita, jadi manggil kan. Jadi kita nida ya sayyidi ya Rasulullah, berarti Rasulullah di hadapan kita itu secara rohani. Nanti apabila kita bareng-bareng nida ya sayyidi ya Rasulullah, padahal kalau kita memanggil berarti beliau harus ada di sini. Terus waktu kita membaca ya sayyidi ya Rasulullah, kulo sampean jenengan kita gak direken Kanjeng Nabi. Terus dijarno Rasulullah, roh kalau kita ini bergelimangan dosa ya dibiarkan. Rasulullah tahu kalau kita ini penuh dengan noda, ya dibiarkan. Kira-kira ya opo jenengan? Apa terus ya sayyid ya Rasulullah manggil Kanjeng Nabi, apa kula jan pindah manggil iblis? Hadirin wal hadirat, terserah. Cinta yang sejati itu diterima gak diterima tetap cinta. Ditolak atau diterima, yang namanya cinta sejati tidak peduli, pokok aku mencintainya, itu cinta sejati. Monggo kita tanamkan cinta sejati kepada Rasulullah. Walaupun kita dibiarkan oleh Rasulullah, kira-kira Kanjeng Nabi tega kari kula jenengan sampai kula panjang digiring nang neraka dibiarkan, tetap hadirin sambat kepada beliau manggil ya sayyid ya Rasulullah, walaupun ada di neraka yang paling dalam. Karena apa? Itu pimpinan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih monggo sing wis apik yo bayangno lek kula panjang iso madhep di hadapan Rasulullah matura, ya Rasul, niki le kanca-kanca pengajian niki sing dikumpulno ana di gedung niki golongane wong rusak-rusak ya Rasulullah. Sing apik matura ngoten nggih. Sing elek kaya kula masih ana neraka terus mawon hadirin. Mbuh apapun yang terjadi belajar monggo. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wa durilah ya sayyidi binadroh musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wa durilah ya sayyidi binadroh musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzurilah ya sayyidi binadra musihlati lil hadratil ala. Al-Fatiha. Ya, saya kira cukup sekian hadirin wa hadirat. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk dua minggu yang akan datang ini bersamaan Mujadah Kubro, ya. Jadi kita libur. Lah untuk minggu yang akan datang saya ada acara, mungkin yang jelas ada acara ke Surabaya. Jadi untuk dua minggu ayat Mujadah Kubro kita libur. Setelah Mujadah Kubro kita ngaji bareng. Jadi kurang tiga minggu yang akan datang. Dan saya minta dari teman-teman Beji tolong adakan musyawarah kecamatan, bentuk panitia baru, setelah itu bentuk syahriah kecamatan Beji sendiri. Tapi bagi teman-teman Dandang, tolong teman-temanmu dipanggil, syahriah itu masih sedikit, jenengan juga ikut ya. Jadi ikut musyahriah di Beji, juga syahriah dipanggil, tolong dibantu Ustaz Abdul Khalil dengan teman-teman supaya lebih banyak, lebih guyup doanya. Walaupun ikut Beji tapi di Bangil kudu diisi, dibantu supaya bisa begitu. Dan insya Allah, nah ini karena gedung ini juga dulu dihibahkan kepada Bangil. Ya sementara teman-teman ini masih mengelola, sifatnya kita kelola. Insya Allah nanti kalau sudah kita bentuk, kita bangun Al-Ma'ruf, ini nanti bisa teman-teman Bangil kalau memang mau biar dikelola. Nanti kita ke belakang. Tapi saya kira tidak sejauh itu, mungkin teman-teman Bangil tahu sama-sama seperjuangan, mungkin di sini masih tetap untuk pengajian bersama. Ya kebetulan masjidnya harus terima kasih karena pengelolaannya ini dibantu oleh teman-teman sampai listrik, telepon dan lain-lain. Ini jadi panjenengan untuk sedekah di Kota Ijo itu adalah untuk anu operasional. Jadi tiap malam ada mujadah itu, tiap hari Mas Uci dengan nyonyai dengan istrinya membuatkan kopi, membelikan makanan itu tiap hari, yaitu dari sedekah jenengan di Kota Ijo. Bahkan ada yang kotak untuk sepedanya Mbah Yai yang ada di pusat, mungkin tinggal 2 bulan ini akan selesai. Ya saya kira cukup sekian. Kotak bisa diedarkan yang punya uang niat sedekah supaya benar-benar operasional lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.